إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب sebelum kita lanjut dari apa yang sudah kita baca, kita mengenal beberapa istilah. Baik, faiz. Hunaka ma tusamma bi kutubus sittah. Ma hiya? طيب النسائي الترمذي Sahihain, Sahih al-Bukhari wa Sahih Muslim. Kutubus Sittah. Kutubus Tis'ah. Muwatta'. Baik. Musnad Ahmad wa Sunan Ad-Darimi. Baik. Ditambahkan dari 6 yang pertama tadi dengan Musnad Al-Imam Ahmad, Muwatta Al-Imam Malik, dan Sunan Ad-Darimi. Itu yang dikenal dengan Kutubut Tis'ah, kitab yang 9. Jadi kitab hadis yang 9 mulai dari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, kemudian Musnad Imam Ahmad, kemudian Muwatta Al-Imam Malik, dan Sunan Ad-Darimi. Kemudian dikatakan berikutnya, wa mahma yakun min amrin, mahma yakun min amrin, atau semena dengan wa ba'du, begitu. Faqad ghadat هذه الكتب التسعة من أشهر كتب السنة ومصادر لفهم الدين أصوله وفروعه فقد غدت ini juga semena dengan asbahat maka sungguh 9 kitab induk ini sebagaimana yang sudah disebutkan merupakan kutubus sunnah, jadi kitab-kitab yang memuat sunnah ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling masyhur. Karena di sana ada yang lainnya selain dari yang sudah disebutkan dari kutubut tis'ah. Ya, di sana ada Mu'jam Tabrani. Demikian juga Al-Imam Al-Baihaqi memiliki kitab Sunan dan yang lainnya, tetapi dari kitab-kitab Sunan yang ada, maka ini yang paling masyhurnya, yang dikenal dengan Kutubut Tis'ah. Dan telah menjadi masadir, ya, masadir zaman dari masdar ini rujukan di dalam memahami agama ini. Telah menjadi rujukan pokok di dalam memahami agama ini. Usulihi wa furu'ihi, baik yang terkait dengan pokok-pokok agama ini maupun dari cabang-cabangnya. Ya, kita mengetahui bahwa agama ini terdiri dari pokok dan cabangnya. Ya, seperti dalam perkara syariat ada rukun Islam. Ya, kemudian dalam perkara keimanan, akidah ada rukun iman yang bercabang darinya, yakni cabang-cabang syariat ini. Kemudian wa min ajli dzalik faqad hadiyat bi'inayatil muslimin 'ala marril 'usur. Dengan kedudukan yang demikian, yakni kitab-kitab tadi menjadi sumber utama di dalam memahami agama ini, maka kitab-kitab tersebut telah meraih perhatian, inayah, perhatian yang serius dari kaum muslimin ala marril usur, ya, seiring dengan yakni berjalannya masa, berjalannya zaman, senantiasa kitab-kitab tadi menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh kaum muslimin. Dirasatan, di dalam mempelajari, ya, dari kandungannya, wasyarhan, demikian juga, ya, memberikan syarah ataupun penjelasan, ya, sebagaimana yang ditempuh oleh para ulama di dalam mensyarah dari kitab-kitab tersebut, baik di dalam majalis mereka pengajaran ataupun dalam bentuk ta'lif, ya, penulisan. Ya, semuanya kita ketahui di antara para ulama di masa kita, ya, yang belum lama wafat, ya, semisal Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah, ya, beliau termasuk di antara, ya, ulama yang banyak mensyarah, ya, kitab-kitab hadis, termasuk di antaranya Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, demikian juga kitab hadis Bulughul Maram, kemudian Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah, ya, selain syarah beliau tersebar dalam bentuk rekaman, ya, terlebih di masa kita, ya, rekaman durus beliau ini mudah untuk didapatkan. Ya. Di antaranya pemanfaatan internet dalam hal yang demikian. Juga tafrid, ya, atau transkrip dari durus beliau ini juga sudah tersebar, sudah dicetak dalam kitab-kitab yang tersebar di kalangan para thullabul ilm. Kemudian wastimbatan, demikian juga, ya, istimbat, ya, pengambilan kesimpulan-kesimpulan hukum dari hadis-hadis tersebut. Wa takhrijan, ya, takhrij dari hadis-hadis tadi, demikian juga yang ditempuh oleh para ulama, ya, sehingga bagaimana keberadaan dari hadis tersebut, dari yakni derajat atau tingkat dari hadis tadi, ini bisa diketahui. Dan ini, ya, juhdun masykur, yakni tentunya kesungguhan yang patut disyukuri dari apa yang ditempuh oleh para ulama kita. Wa ikhtisaran, ya, demikian juga, ya, upaya untuk meringkas dari kitab-kitab hadis ini, yakni di antara mereka menempuh cara ini untuk memudahkan tersampaikannya kitab-kitab hadis tadi kepada kaum muslimin, yakni dengan meringkas sanad sehingga tinggal disebutkan sahabiul hadis dari kutub hadis tersebut seperti yang ditempuh oleh Al-Hafidz Al-Mundziri, juga Al-Imam Al-Albani rahimahumullah terhadap kitab Sahih Muslim. Dan berkaitan dengan Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau qaddarallah wa ma syaa fa'ala, jadi kedengkian dari sebagian usul dakwah yang berupaya untuk menghasut hukam pemerintah yang ada di negeri tempat beliau hijrah. Beliau hijrah dari Albania ke Syam, sampai kemudian hasutan ini membuahkan beliau di penjara. Qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Ketika itu tidak ada yang beliau bawa kecuali kitab Sahih Muslim. Maka beliau berupaya untuk memanfaatkan waktu-waktu beliau untuk meringkas Sahih Muslim tersebut, sehingga keluar dari penjara Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk terbit ikhtisar atau mukhtasar dari Sahih Muslim tersebut. Dan ternyata penjara yang beliau huni itu penjara yang dulu pernah ditempati oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, penjara Qal'ah. Baik, kita lihat di sini bagaimana para ulama hatta dalam kondisi yang semisal itu bukan sesuatu yang menghalangi mereka dari amal salih. Bahkan jika kita lihat karya-karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah itu beliau tulis ketika beliau dalam kondisi di penjara, dan yang tersampaikan kepada kita pun itu baru sebagian kecil sebagaimana kita ketahui ketika Mongol ataupun Tatar masuk ke negeri Irak, mereka dengan kebodohannya kitab-kitab karya para ulama itu dibuang ke sungai sehingga sungai yang semula airnya jernih itu menjadi hitam dengan tinta-tinta yang ada pada kitab-kitab yang dibuang tersebut. Kemudian wa fahrasatan, demikian juga di antara para ulama ada yang berupaya untuk menyusun yakni fihris ataupun daftar isi dari kitab-kitab hadis tersebut, dan ini sangat memudahkan bagi kita dalam upaya untuk mengenal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui posisinya di kitab-kitab hadis tersebut. Meskipun tentunya di masa kita ada fasilitas untuk kita bisa mengetahui hadis dengan sebagaimana yang diketahui fasilitas yang ada, baik itu yang ada pada komputer dengan menulis satu lafaz kita bisa mendapatkan hadis-hadis yang terkait dengan itu. Jadi jangan sampai sekali lagi yang demikian menjadikan seorang talib bermalas-malas di dalam mempelajari ilmu syar'i yang alasan gampang nanti browsing ketemu seperti itu. Wa ghairu dhalik, dan upaya-upaya yang lain yang ditempuh oleh para ulama di dalam melakukan khidmah terhadap kitab-kitab hadis tersebut. Kemudian wa qad harasa ulama'u kulli zamanin ala taqribi kutubi sunnah min tullabiha wa tabyini man tawat 'alayhi min durarin wala ali. Dan para ulama di setiap zaman mereka bersemangat di dalam mendekatkan kitab-kitab sunnah ini kepada para pencarinya, ya, penuntut pencari sunnah. Dan mereka bersemangat untuk menjelaskan kandungan dari kitab-kitab tersebut, ya, berupa mutiara-mutiara dan yakni permata-permata ilmu. Wa taqribi ma'aniha al-jazilah ila tullabil ilm fi masyarikil ardi wa magharibiha. Dan berupaya untuk mendekatkan makna-makna yang jazilah, yang melimpah, ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut kepada para penuntut ilmu, baik yang ada di belahan timur bumi ini maupun belahan baratnya. Termasuk di antaranya, ya, yang patut untuk kita syukuri, ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lam yashkurillah man lam yashkur linnas, ya, upaya yang serius, ya, sungguh-sungguh yang ditempuh oleh Al-Imam Al-Albani yang beliau mewakafkan umurnya untuk berkhidmah, ya, mengabdi, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau melihat bahwa secara khusus kutubus sunnah dari empat kitab sunan, ya, sangat butuh untuk disajikan kepada umat ini, ya, sajian yang siap santap istilahnya, ya. Kenapa? Ya, karena kitab-kitab hadis tadi, ya, terkecuali mungkin dalam hal ini Jami' at-Tirmidzi yang beliau Al-Imam at-Tirmidzi, ya, memberikan penilaian terhadap hadis-hadis yang ada di dalam kitab sunannya atau kitab jami'nya. Yang lainnya di situ butuh untuk, ya, dijelaskan kepada umat terkait dengan derajat hadis tersebut, mana yang bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil, mana yang tidak. Maka beliau menempuh upaya ini sehingga, ya, muncullah karya beliau, ada Sahih Sunan Abi Dawud, Da'if Sunan Abi Dawud, Sahih Sunan At-Tirmidzi, ya, Da'if Sunan At-Tirmidzi, dan berikutnya. Ya. Juga kitab hadis yang lain, sebagaimana kita ketahui, ya, kitab Al-Adabul Mufrad, karya Al-Imam Al-Bukhari, di mana Al-Imam Al-Bukhari sendiri tidak mensyaratkan dari hadis-hadis yang beliau cantumkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, sebagaimana yang beliau persyaratkan pada kitab sahihnya. Maka Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ya, berupaya untuk memilah dari hadis-hadis yang ada pada kitab tersebut, ya, sehingga muncullah karya beliau, ya, Sahih, ya, Al-Adabil Mufrad, demikian juga Da'if Al-Adabil Mufrad. Demikian juga kitab Riyadhus Salihin, ya, meskipun, ya, mayoritas dari hadis-hadis yang dicantumkan oleh Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah dari hadis yang ada dalam Sahih, ya, Al-Bukhari, Sahih Muslim, demikian juga dari selainnya yang beliau pandang sahih, ada sebagiannya yang lemah, yang butuh untuk dijelaskan, sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah berupaya untuk memberikan penjelasan terkait dengan hadis-hadis yang lemah tersebut. Ini semua sekali lagi upaya bagaimana untuk betul-betul sunnah, ya, dekat kepada umat, karena dengan jalan inilah mereka akan kembali kepada agama, dan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kemuliaan ini kepada kaum muslimin. Jika tidak, ya, mereka yakni tidak mengerti mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, ya, kemudian semuanya diamalkan, kita mengetahui bahwa sebab di antara kesesatan beramal dengan sesuatu yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dianggap itu sebagai bagian dari agama. Kemudian fashammaru an sa'idil jiddi li syarhiha wa ta'liqi 'alayha wa izhari ma fiha min hidayatin wa nurin lil bashariyati jam'a. Maka mereka para ulama tadi berupaya untuk menyingsingkan lengan baju mereka. Syamru an sa'idil jidd, menyingsingkan begitu lengan baju, artinya bersemangat sungguh-sungguh untuk memberikan penjelasan terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan memberikan ta'liq, catatan-catatan ringkas, kemudian menampakkan kepada umat ini dari bimbingan dan cahaya yang ada di dalamnya, ya, kepada manusia secara menyeluruh sesuai dengan tentunya kemampuan yang mereka miliki, dan termasuk di antara kenikmatan adanya matabi', ya, yakni adanya penerbit-penerbit yang mereka bersemangat untuk menyebarkan ilmu syariat ini, baik yang dalam bentuk aslinya, ya, kitab-kitab berbahasa Arab, ataupun yang sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ini semua tentu pantut untuk disyukuri. Kemudian lidzalik wajadna bifadlillahi ta'ala syuruhan adidatan li julli kutubi sunnah. Atas dasar itu semua kita mendapati, ya, dengan karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati syarah-syarah yang banyak, adidah yang banyak untuk mayoritas, ya, dari kitab-kitab sunnah ini, ya, termasuk, ya, yang kita dapati, ya, di negeri ini. Ya, alhamdulillah, misal kitab Fathul Bari, ya, syarah sahih Al-Bukhari, baik yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ataupun yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, yang dua-duanya sama-sama judulnya apa? Fathul Bari. Sampai ke tangan-tangan kita, ya, tersebar di negeri kita, khususnya di Ma'had. Demikian juga syarah Sahih Muslim, ya, syarah Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi. Baik. Ini diantara perkara yang patut kita syukuri dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min kutubis sunnatil masyhurah walladzi lahu manzilatun 'azimatun ba'da as-sahihain kitabu Sunan Abi Dawud. Dan di antara kitab-kitab sunnah yang masyhur, yang kitab tersebut memiliki kedudukan yang agung setelah as-sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, adalah kitab Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud. Ya. Nah, beliau Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath As-Sijistan. والذي عني فيه مؤلفه بجمع أحاديث الأحكام وترتيبها وإيرادها تحت تراجم أبواب تدل على فقهه وتمكنه في الرواية والدراية. Di mana penulis dari kitab ini sedemikian memperhatikan di dalam mengumpulkan hadis-hadis ahkam, ya, mulai dari pembahasan kitab Al-Tuharah, ya, hingga akhir dari kitab ahkam, kitab Al-Iqrar. Kemudian wa tartibiha wa iradiha, kemudian disusun oleh beliau, ya, dalam penyusunannya secara urut, kemudian iradiha, yakni didatangkan penyusunan tersebut tahta tarajimi abwabin. Hadis-hadis tadi dikumpulkan, ditata, kemudian dibawa, yakni disusun ya, di bawah tarajimi abwabin, judul-judul dari bab. Dan ini bukan perkara ringan. Bagaimana mencantumkan sebuah hadis pada judul bab yang tepat. Tadulu ala fikhihi wa tamakkuni fir riwayati wad dirayah. Di mana ya, hal yang demikian tadi, yakni meletakkan hadis-hadis tadi ya pada bab-bab ya yang sesuai dengannya, menunjukkan akan fikih, yakni pemahaman beliau serta kekokohannya di dalam ar-riwayah wad dirayah. Terkait dengan apa yang dikenal dengan istilah ilmu riwayah dan ad-dirayah, sana ada sedikit khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian mereka mengartikan bahwa riwayah terkait dengan nakal, ya, penukilan riwayat. Adapun ad-dirayah, ya, terkait dengan penyaringannya. Ya, seperti di sana ada ilmu mustalah, ini masuknya kepada ad-dirayah. Ya. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa ar-riwayah ya ini terkait dengan yakni mempelajari yakni sanad ya. Adapun ad-dirayah terkait dengan mempelajari matan, yakni fikih dari kandungan hadis tadi. Ini menurut pandangan ulama yang lain. Jadi ar-riwayah terkait dengan sanad, adapun ad-dirayah terkait dengan matan. Dan tentu ketika seorang menyusun dengan susunan yang demikian tertata, demikian rapi, menunjukkan ya kekokohan dan kekuatan pemahaman alim tadi dalam dua sisi ini. Ya, baik dari sisi sanad ataupun dari sisi matan. Demikian sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan Sahih Al-Bukhari. Ya, Sahih Al-Bukhari di mana beliau menyusun dari kitab sahihnya tersebut ya, kitab-kitab, kemudian setelahnya bab-bab, kemudian dicantumkan padanya hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Ya, yang kata mereka tabwib. Yani para ulama menyatakan tabwib yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari terhadap hadis-hadis yang beliau bawakan dalam kitab sahihnya menunjukkan kedalaman fikih dari Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian, mimma ja'ala Aba Sulaiman Al-Khattabi fi awal kitab Ma'alim As-Sunan yakulu anhu. Kebagusan susunan dari kitab Sunan Abu Dawud ini menjadikan seorang alim yang bernama Abu Sulaiman Al-Khattabi ya. Nama beliau Hamad ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Al-Khattab Al-Busti Al-Khattabi. Beliau termasuk di antara para ulama dari mazhab Syafi'iyah. Ya, dari kalangan muhaddis sekaligus ya faqih. Jadi termasuk dari ya fuqaha sekaligus dari jajaran muhaddisin. Ini Al-Khattabi. Di awal kitab beliau Ma'alimus Sunan, beliau memberikan komentar tentang Al-Imam Abu Dawud dengan karyanya ini, kitab Sunannya. Kata beliau rahimahullah, ya, demikian keadaan para ulama, mereka memberikan pujian satu dengan yang lainnya. Waqad jama'a Abu Dawud fi kitabi hadha minal hadithi fi usulil ilmi wa ummahatis sunan wa ahkamil fiqhi ma la na'lamu mutaqaddiman sabaqahu ilayhi wa la mutaakhiran lahiqahu fihi. Kata beliau ya, Al-Khattabi dan Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud, beliau telah menghimpun di dalam kitabnya ini, ya, hadis di dalam pokok-pokok ilmu dan induk-induk sunnah, ya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta hukum-hukum fikih yang kami tidak mengetahui, ya, yang mendahului beliau dari kalangan pendahulu, ya, di dalam penyusunan kitab yang semisal ini, tidak pula dari kalangan mutaakhir yang datang setelah beliau yang bisa, ya, lahikahu, yakni setara dengan apa yang beliau susun dari kitab sunannya ini. Ini pujian Al-Khattabi terhadap Al-Imam Abu Dawud. Kemudian kata beliau, wa kadzalika yasifu Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya. Demikian pula Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau memiliki kitab Tahdhib Sunan Abi Dawud. Ya, Tahdhib Sunan Abi Dawud atau dikenal dengan sebutan yang lebih ringkas Tahdhibus Sunan. Kalau dikatakan Tahdhibus Sunan maksudnya Tahdhib Sunan Abi Dawud karya Al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau mensifati Al-Imam Abu Dawud biqaulihi, "Walamma kana Kitabus Sunani li Abi Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani rahimahullah min al-Islam bil mawdi'i alladhi khassahu Allah bih bihaitsu sara hakaman baina ahli al-Islam wa faslan fi mawarid an-niza' wal khisam fa ilayhi yatahakamul munsifun wa bihukmihi yarda al-muhaqqiqun فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام مع انتقائها أحسن انتقاء واطراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء. إن قال الإمام ابن القيم رحمه الله. Tatkala kitab sunan karya Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani rahimahullah di dalam Islam ini, ya, memiliki posisi yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan dengannya, di mana kitab ini menjadi hakaman baina ahli al-Islam, menjadi hakim, ya, qadi, pemutus perkara di antara ahlul Islam, dan faslan, ya, pemberi keputusan fi mawaridin niza'i wal khisam, pada tempat-tempat yang di sana terjadi niza', ya, wal khisam, ya, perselisihan, perdebatan. Fa ilaihi yatahakamul munsifun wa bihukmihi yarda al muhaqqiqun, di mana orang-orang yang insaf, yang sportif, ya, akan merujuk kepada kitab ini di dalam berhukum, dan dengan hukumnya orang-orang yang berupaya untuk mencari kebenaran ridha, ya. Fa innahu, karena sungguhnya beliau rahimahullah jama'a syamla ahadithil ahkam, telah menghimpun, yakni induk-induk atau pokok-pokok dari hadis-hadis hukum, wa rattaba ahsana tartib, dan beliau menyusunnya dengan sebagus-bagus susunan, ya. Wa nadzamaha ahsana nidhamin, dan beliau mengaturnya dengan sebaik-baik pengaturan. Mantiqaiha ahsanan tiqain, disertai dengan upaya penyaringan, ya, pembersihan dengan sebaik-baik, ya, upaya yang ditempuh di dalam menyaringnya. Dan attirahihi, ya, dibersihkannya minha, dari hadis-hadis tersebut, ahaditha al-majruhin wa'd-du'afa, hadis-hadis dari orang-orang yang majruhin, ya, yang dijarah, dan orang-orang yang du'afa, yang periwayatan mereka tidak bisa diterima, meskipun mungkin saja dari kalangan ad-du'afa, ya, ada orang-orang yang memiliki kesolihan, tetapi ketika hafalannya lemah, maka menjadikan riwayat mereka tidak bisa diterima. Itu semua dalam rangka upaya untuk penjagaan kemurnian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dimasukkan ke dalamnya sesuatu yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada pun orang-orang yang majruh, ma'ruf, bahwa mereka orang-orang yang dijarah dengan keadaannya bukan dari sisi yakni akhlak, dari sisi kelemahan hafalannya. Wallahu ta'ala alam, ini mungkin yang kita pelajari malam ini. Semoga yang singkat ini bisa memberikan manfaat. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.